Kunci dari kamar ya, keluar kamar jangan kita lemes-lemesin kok. Mulut kita lelap ngomong sama temen, udah gue lemes banget, gue malam pakai sahur, gue nanya gue masuk puasa ini. Orang agak tahu kalau kita gak puasa. Kenapa? Karena puasa ibadah yang kita sama Allah yang tahu. Lagi puasa tengah hari kita mau sembahyang Johor. Sebelum sembahyang Johor kita wudhu dulu. Lagi wudhu kita ke kumur. Kalau lagi ke kumur kok, andaikan saja itu kita colong air bang, dikit aja kita telan. Jangankan KPK, jangankan polisi, teman di samping kita lagi wudhu kagak tahu kalau kita nyolong air. Bener kan? Kenapa itu kita nggak lakuin? Karena merasa adanya Allah. Diajarin puasa itu jujur. Yang kedua, puasa ngajarin kita apa nanti? Ngajarin disiplin. Disiplin apa? Disiplin makan minum. Ini disiplin kita sekarang bang udah acak-acakan. Orang banyak yang udah gak disiplin, di jalanan aja begitu. Lihat naik mobil pak, di tol. Udah mobil tua, yang nyetir tua, di kanan aja di kanan, kagak mau minggir. Kan disiplinnya masih gak bisa, gak jelas. Anak muda tengah malam naik motor, lampu merah nyodok terus. Di depan diberhentiin sama polisi, prit, berhenti. Siapa? SNK, punya pak. SIM, ada pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Nah, ini nyawetnya enteng banget bang. Saya kagak tahu ada bapak. Berarti disiplin kita masih ditongrongin. Maka puasa besok ngajarin disiplin. Disiplin itu makan minum. Kalau belum waktunya minum, jangan minum. Kalau belum waktunya makan, jangan makan. Benar. Di siang hari barang yang haram, barang yang halal jadi haram. Apalagi yang haram. Tempe halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Bener bo? Es buah halal kapan? Habis maghrib. Kolak halal habis bini sendiri halal habis habis terawih habis maghrib bo. Nafsu amat bo. Habis terawih lama dikit waktunya. Kalau habis maghrib ya jelam-jelam doang bang. Makanya diajarin semua disiplinnya begitu. Puasa ngajarin disiplin, makan minum. Makanya nih kita diajarin sekarang masuk Syaban, siapkan diri untuk takarub ibadah. Alhamdulillah. Girang, makanya salah satunya rohan masal ini bu bermanfaat. Manfaatnya apa? Begitu banyak manfaat ngirimin doa. Rohan masal ini manfaatnya pertama buat orang yang kita rohahin, buat orang yang kita kirimin doa. Siapa itu? Almarhum. Walmarhumah, orang tua, keluarga semuanya girang gembira dapat kiriman doa malam ini. Apalagi malam ini malam Jumat, benar bu? Girang dapat kiriman doa. Yang kedua manfaatnya buat siapa? Buat orang yang bikin rohan masal. Ini bapak RT kita yang memprakarsai bersama teman-teman PP dan anak teman-teman dari Banser, enggak dari GP Ansor, semuanya dari NU kumpul begini. Ini yang kita bikin melalui acara ini, yang berkecimpung semuanya melalui suksesnya acara ini. Saya yakin manfaatnya akan kembali kepada yang bikin acara. Nih, yang kita keluarin harta, tenaga, pikiran, kita patungin, jangan pelit kok, jangan. Anfik ma fil jaib ya'ti kama fil ghaib. Infakan ada yang di kantong kita. Ini nanti akan datang rezeki yang kagak disangka-sangka. Ini banyak kadang-kadang penyakit kita kan bang, masya Allah, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot, udah parah bu. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi tuh saking pelitnya orang itu. Makan lauknya ikan habis, palanya kerempuk semua. Kucing melongo, nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang pakai presto, tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus, gak bisa tulang. Pelit, medit, koret. Orang mau udah medit, koret bang, parah. Jangan kan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10 ribu, perutnya lapar nih, mikir-mikir dia. Kalau beli nasi goreng habisin duit gue nih. Jangan. Bener sih duitnya utuh, ceban. Cuman tidur, ucusnya pada ngambang, ngerasain. Ini namanya orang pelit, medit, koret, butuh gasiran. Ini penyakit kita salah satu begitu. Kalau kita bapak-bapak pada kompak aja pak. Nih, kita sembahyang Jumat di masjid. Satu orang sadar semuanya pada bawa duit 10 ribu aja, jangan banyak-banyak. masih muatnya 500 orang. Itu kalau 500 kali 10 ribu udah 5 juta tuh masih dapetnya Jumat. Siapin 1 juta buat khotibnya. Khotib dikasih 1 juta, subuh udah nongkrong. Dan jarang. Nah, kalau sebulan 4 khutbah, 4 kali Jumat 4 khutbah. Udah 4 kali khutbah berarti 4 juta gajinya tuh khotib. Gaji pokok. Pala PNS. Orang-orang kita pelikan main Jumat lah, udang-udang doang sorban nyengser, udang-udang kayak ban pespa main Jumat. Allah, otak dia kayak biji pinang ditarik rosok-rosok berdebat. Kotak masih jauh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak udah dekat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kotak lewat, alhamdulillah. Ya Allah pelit, begitu. Ya, padahal kita di kantong banyak itu. Ada cepean, gocapan, ada 20, ada ceban, ada goceng, ada 2000, ada 1000-an pada ngomong semua tuh duit receh banget. Kata yang cepe gua nih yang diambil nih pasti gua. Yang gocap nyaut tuh kegedean lu mah, gua yang biru pasti gua. 20 ngetuk gua. Gitu. Lu mah 50.000 buat di beras lu. Gua nih yang 20.000 yang diambil. Yang ceban nyaut lu juga. 20 masih gede lah, lu masih samsul sebungkus. Gua nih yang ceban yang diambil pasti gua. Goceng nyaut, gua nih yang krem pasti gua lah yang diambil. 2.000 nyaut yang abu-abu, gua kali. Pasti gua ini mah. Yang 1.000 mah kagak ngomong apa-apa kok. 1.000-an ngempe di pojokan kantong. Kata yang keren 1.000, tentuk lu pada ribut apa sih gua denger dari tadi. Tetep aja ntar gua yang dicomot tuh kata yang 1.000. Eh bener, 1.000-an bu, dicomot-mot, 1.000-an girang buat ngambul, apa gua kata? Gua kan yang dicomot. Ya Allah, 1.000-an udah kuplek banget, dilempengin bengkok lagi, terusin mencong lagi. Doanya banyak banget, itu masih ngekotak, ya Allah panjangin umur saya, ya Allah bingung keberkahan, ya Allah masih ngejauh saya, ya Allah. Malaikat tegur, 1.000 kumpul, dekil, sorga lagi. Nih, Masya Allah, po, itu, ayo kita ini mau berbagi semuanya. Hari ini yang kita keluarin harta, tenaga, pikiran semuanya. Nyari dah, ngapa-ngapa. Ya masih guru, ya. Air putih, temennya RCTI, air putih. Kasih air putih begitu jadi ngerasa ustad, jadi ngerasa kayak dukun sempur. Ya dibaca yang gerbong keranas, gerbong keranas. Ya biarin dah. Kali ini ketemu ganggu kagak menggerak. Semua ilang rumi. Ini biarin dah. Netes tambah air bang kali ini biar panas tuh. Oh iya tuh. Enak kalau ada panas jadi angkat ini sabun. Yang hujan sabun air hujan banyak tuh yang iya tuh ya biarin bang gak apa-apa ada apinya masih terus ini kita di belakang ini batas lembang bangsa ya bangsa lembang begitu butuh kuat namanya kalau saya begitu sejam aja saya langsung disiram air keras terus ini. Iya. Nih intinya kita dengan rom. Ya, ini. Sepanas ya. Ini tutup. Bu ampok. Bu. Ini manfaatnya buat siapa rohan masalah ini? Buat kita yang bikin, yang nyumbang harta, tenaga, pikiran, semuanya bantu semua. Maka ini bentuk kebersamaan kita, kekompakan kita. Umat Islam harus bersatu, kompak. Bisa kompak di majlis taklim, di majlis begini. Semuanya pada bantuin. Yang punya tenaga, bantu tenaga. Yang punya pemikiran, bantuin pemikiran. Yang punya harta, bantuin harta. Semuanya berjuang seperti lima jari. Ini lima jari bang, ini lima jari nih. Ini lima jari nih, ini lima jari nih. Lima jari kan beda-beda ini. Tapi beda semua. Kalau kompak bersatu, bisa mukul, bisa nampar. Bisa mukul, bisa nampar. Sayang-sayang di sini ya. Maafin Pak RT. Iya. Makasih. Iya. Ya namanya bapak panitia dadakan kali ya. Disuruh mulu. Terima kasih pak, terima kasih. Bajunya loreng. Sempaknya loreng juga nih. Warna mereknya krokodil. Krokodil kan artinya buaya. Dijilatin mulu dia sama buaya. Iya, dua. Iya sini. Buat bayar teh. Lain bangkunya dia. Bangku plastik. Bangku hajatan. Boleh nyewa ya. Aduh. Apaan bang, jatuh buang. Oh iya, hati-hati. Apa mau moto ya? Iya. Gigi kemana depan itu? Ya. Repot, udah pada metik. Orang agak udah metik ya, agak giginya metik. Nih, 5 jari 5-5 yang kompak bersatu, bisa pukul, bisa nampar bang. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Nampar pakai tunjuk, kagak sakit. Makanya kalau kompak bersatu nih ada simbol dalam masyarakat kita. Apa itu? Pertama jempol. Jempol simbol dari pejabat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah cakep. Diginiin nyungsep. Nih nyungsep diginiin. Ada pejabat kita, pemerintah kita yang peduli dengan masyarakat dan lingkungan. Amin. Untung ada PRT yang menggerakin semua. RW hadir, semuanya pada hadir. Inilah bentuk kehebatan kita. Kudu ada pejabatnya, amin. Yang ini namanya tunjuk. Siapa tunjuk? Tunjuk simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena tunjuk, rapi semua bang. Bang tolong musholanya bangun di sana bang. Itu kalau orang kaya yang tunjuk, rapi musholanya. Coba-coba yang miskin tunjuk sembarangan. Wah ditekuk orang. Agak model. Dia ada di hapusan. Hapusan dulu. Jangan bang. Gantian capek nih, orang kaya. Ayo, langkah ke dalam dulu. Ini namanya solid, kebersamaan. Iyalah, kudu begitu, ntar gantian sama Pepe. Oh, dikompak kalau bersatu, iya. Itu latihan dulu. Upacara, ya sudah saya latihan upacara, Bu. Iya, pembina upacara, meninggal di lapangan upacara. Orang meninggal kan, meninggal. Dititik sama bocakannya, emang buka usil juga. Nih, ada orang kayanya, tunjuk nih simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena tunjuk, rapi semua. Coba-coba yang miskin tunjuk sembarangan. Dari tepuk orang, atau model lu. Orang kaya lagi duduk bareng, kumpul sama temennya. Terus orang kaya kentut, friend. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba-coba yang miskin kentut sembarangan. Katanya kita setan lu. Lu bangke lu ya. Punya adab kentut sembarangan. Lu pindah salah pikir kali. Yusuf. Maka perlu ada orang kayanya. Tunjuk. Ini berjuang. Yang ini namanya jari tengah. Siapa jari tengah? Jari tengah simbol ulama. Ustaz, ustazah. Adanya di tengah dia. Maka jari yang paling tinggi jari tengah. Orang yang berilmu diangkat tinggi derajatnya oleh Allah. Amin. Yang ini jari manis. Siapa jari manis? Jari manis simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Makanya jari manis. Biar butuh, tetap namanya jari manis. Ada siapa? Ada Banser, ada Pepe, benar? Harus ada pemuda. Yang ini jari, apa? Klingking. Siapa klingking? Klingking simbol orang puan, bang. Simbol cewek dia. Klingking puan, wanita. Ini biar kecil antep dia. Ini yang macam-macam memang klingking bang. Ini bisa masuk kemana aja dia. Itu masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Disodokan pakai klingking. Loh gak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes. Makanya kan 5-5 yang kompak bersatu semua kan enak. Ya gak? Ada pejabatnya, orang kayanya, ulamanya, anak mudanya, kaum perempuannya, bersatu kompak. Hati-hati ada kelemahan kita di sini. 5 jari